Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ibadilladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarakallahu fikum, kita masih di tanda-tanda nasab. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajuruma rahimahullah. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wal jam'i. Dan adapun ya menjadi tanda untuk nasab pada isim musanna dan jamak. Yang dimaksud dengan jamak di sini adalah jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Qala syari aqul wa qad arafta al-musanna fi ma madha. Berkata syari, dan sungguh engkau telah tahu apa itu isim musanna pada pelajaran yang telah lalu. Baik, mawal musanna ya kawan. Naam, al musanna huwa. Naam, madalla ala isnain au isnitain iziyadatin fi akhirihi agnat hadhihi ziyadatu anil atif wal ma'tu. Nah, menunjuk apa yang menunjukkan atas dua laki-laki ataupun dua mudzakkar, dua mudzakkar atau dua mu'annas dengan tambahan di akhirnya. Tambahan ini mencukupkan dari atif dan ma'tuf. Baik, itu isim musanna. Wa kadzalika qad arafta jam'al mudzakkaris salim. Demikian pula kamu telah tahu apa itu jamak mudzakkar salim. Nah, ma huwa jam'ul mudzakkaris salim? Jam'ul mudzakkaris salim huwa ma dalla ala aktsara min itsnain bi ziyadatin fi akhirih salihun lit tajridi an hadhihi ziyadah wa adfi mislihi alayhi. Setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua laki-laki dengan tambahan di akhirnya bisa dikosongkan dari tambahan ini dan diatofkan yang semisalnya atasnya. Wal ana nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasbal wahidi minhuma biwujudil ya'i fi akhirih. Dan sekarang kami akan memberitahukan kepadamu bahwasanya mungkin bagimu untuk mengetahui nasabnya salah satu dari keduanya, dari musanna dan jamak mudzakkar salim itu, dengan adanya ya di akhirnya. Tentunya tidak cukup hanya ya saja. Kita harus mengetahui apa? Kedudukan i'rabnya. Ya, harus mengetahui kedudukan i'rabnya. Bisa jadi akhirnya ya nun tapi dia kemasukan huruf khafad misalkan. Maka dia dihukumnya apa? Khafad, bukan nasab. Baik, ini salah satu tanda saja, akan tapi barakallahu fikum, untuk kita mengetahui nasabnya ya tidak cukup hanya dengan ya saja. Kita harus mengetahui i'rabnya, kedudukan kalimat, kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Wal farqu bainahuma annal ya'a fil musanna yakunu ma qabla maftuhan wa ma ba'da maksuran. Wal ya'a fi jam'il mudzakkari fil jam'il mudzakkari yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan. Perbedaan antara keduanya, antara ya'nya musanna dan ya' jam'u mudzakkar salim adalah ya' pada isim musanna itu sebelumnya di fathah, setelahnya di kasrah, muslimaini. Nah, sedangkan ya' pada jam'u mudzakkar salim huruf sebelumnya di kasrah dan huruf setelahnya di fathah, muslimina. Perhatikan bedanya, muslimaini musanna, muslimina jamak mudzakkar salim. Qala al-mu'allif Falal ahdal fil kawakib wa innama fatahu ma qabla ya'il musanna wa kasuru ma qabla ya'il jam'i li'anna musanna aktsaru dawranan fil kalami minal jam'i fa khussa bil fathati likhifatiha bikhilafil jam'i. Berkata ahdal dalam kitabnya Al-Kawakib Syarah Mutamimah Lajurumiyah, hanya saja mereka memfathah huruf sebelum ya' musanna dan mengkasrah huruf setelah ya' huruf sebelum ya jamak. Alasannya karena musanna itu lebih banyak pemakaiannya dalam sebuah kalam, ya, banyak pemakaiannya dalam kalam daripada jamak, maka dikhususkan isi musanna itu dengan fathah karena ringannya dia, berbeda dengan jamak muslimain dengan muslimina. Intaha wandur at-tasrih bil azhari wa hasyiyat al-hamidi. Qala syari mithalul musanna nadartu usfuraini fawqa syajarati. Contoh isim musanna, aku melihat dua burung usfur itu di atas pohon itu. Syaitan di sini usfuraini mansub sebagai maf'ul bih. Ya, tidak cukup kita langsung mengatakan usfuraini mansub karena ada ya-nya. Karena bisa jadi dia sebuah isim itu musanna atau jamak mudzakkar mendayanya ternyata dia majrur. Maka untuk mengetahui usfuraini ini mansub ya dengan kedudukannya, i'rabnya dia maf'ul bih. I'rabnya barakallahu fikum, nadartu fi'il wa fa'il usfuraini mansubun ala naz'il khafid. Lebih tepatnya bukan maf'ul bih ikhwan. Mansubun ala nazil khafid, mansub dengan menghilangkan huruf khafid karena asalnya nadhara itu untuk makna melihat itu dengan tambahan huruf jir ila. Kalau nadhara saja itu bermakna intadhara menunggu. Ai nadhartu ila usfurain. Nah, ada huruf ila yang dibuang sehingga ketika huruf jirnya dibuang, khafid huruf khafidnya dibuang, maka setelahnya dinasab. Nah, mansubun ala tawasuk binazil khafid dalam istilah nahu, ya, mansub dengan menghilangkan huruf khafidnya. Baik, kemudian aina wa alam matunasbi al-yau li'anna musanna, tanda nasabnya dengan adalah dengan ya karena dia musanna. Wa nunu iwadun anittanwin fil ismil mufrad fi qaulika usfur. Nun sebagai tanda dari tanwin pada isim mufrad dalam ucapanmu usfur. Wa fauqa dhurfu makanin maf'ulun fihi mansubun ala dhurfiyah. Wa fauqa mudhaf syajarati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Wa syibul jumlah fauqa syajara muta'alikun bil mahdufin sifatun li usfurain. Usfur yang berada di atas pohon itu. Contoh yang lainnya, wa nahu ishtara abi kitabaini li wa li akhi. Ayahku telah membeli dua kitab untuk Quran untuk saudaraku. Syaitnya kitabain. Ya, mansub sebagai maf'ul bih. Karena nasabnya dengan ya karena dia isim musanna. Qala al-mu'allif, ishtara fi'lun madin mabniun 'alal fathhi al-muqaddara 'alal fathhi al-muqaddar. Ya. Yang berjalan dalam lisannya mu'arribin atau mu'arribin para ahli Arab, kalau mabni itu mudzakkar, mabniun 'alal fathil muqaddar 'ala akhihi. Mana min duriyata adzur wa abi fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i dhammah muqaddar 'ala ma qabla ya' mutakallim. Mana min duriyah istighalul mahalli bi harakatil munasabah wa ab mudhaf wal ya' dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahalli jarin bil mudhaf. Kitabaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-ya'u li'anna musanna wa nunu iwadun litanwin wa lam harfu jarrin wa ya' dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar wal jaru wal majrur muta'alliqun bil fi'li wal wawu harfu 'athfin wa lam harfu jarrin wa akhi ismun majrurun bil lam wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana min duriha istighalul mahali biharakatil munasabah akh mudaf wal ya damirun mutasibun mabniun ala sukun fi mahali jarrin bil mudaf. Qala syarif aqulun min usfuraini wa kitabaini mansubun likawni maf'ulan bih. Maka masing-masing dari kata usfurain dan kitabain dinasab sebagai karena keduanya sebagai maful bih. Nah, disebutkan dalam ta'lid taqaddama anna usfurain mansubun ala nazil khafid. Telah berlalu bahasanya usfurain itu mansubnya bukan maful bih tapi nazil khafid dengan menghilangkan huruf khafidnya. Wa alamatu nasbi al-ya'um al-maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha li'annahu musanna. Tanda nasabnya ya yang di fathah huruf sebelumnya dan di kasrah huruf setelahnya karena dia musanna. Wa nunu 'iwadun 'ani tanwin fil ismil mufrad. Baik, ini contoh untuk musanna. Wa mithalu jamil mudzakkar salim innal muttaqina la yakzibuna ridha rabbihim. Contoh jamak mudzakkar salim, sungguhnya orang yang bertakwa sungguh berusaha untuk mendapatkan ridho rob mereka. Saidnya al-muttaqin mansub sebagai isim inna. Kita lihat i'rabnya. Inna harfu taukirin wa nasbin. Yansibul mubtada wa yarfaul khabar. Al-muttaqina ismu inna mansubun biha wa alamatu nasbi al-ya'u li'anna ujamul mudzakkar salim. Wa lamu lamul muzahlaqah. Lamnya lam muzahlaqah. Lam taukid yang aslinya di depan karena bertemu dengan inna maka dipindah kepada khobarnya untuk supaya tidak bertemu dua taukid di depan. Yaksibuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa 'alamatu rafi'i thubutun nun wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa ridha naam maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa 'ala al asah wa alamatu nasbi al fath muqaddar 'ala akhiri man min duriyat azur wa ridha mudaf wa rab mudafun ilayhi majrurun bil mudaf wa 'alamatu jari al kasrah dhahira 'ala akhirih rabbu rabba mudaf wal ha dhamirun rabbi mudaf wal ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al kasri fi mahalli jarrin bil mudaf wal mim 'alamatun jam'i. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wal maf'ul bih fi ma'li rafin khabar inna. Contoh berikutnya, wa na'u nasahtul mujtahidina bil inkibabi alal mudhakarah. Aku nasihatkan para mujtahidin, orang-orang yang rajin untuk terus-menerus di atas mudhakarah. Tekun dalam mudhakarah. Syaitnya al-mujtahidin. Qala al-mu'allif nasaha fi'lun madin mabniyun 'ala sukun litisali bi dhammi rafin mutaharrik wa ta' dhamirun muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli rafin fa'il al-mujtahidin maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Wal ba' harfu jar al-inkibab ismun majrurun bil ba' wa 'alamatu jarri kasr al-kasra dhahira 'ala akhiri wal jar al-majrur muta'alliqan bil fi'li nasaha. Ala harfu jarin al-mudhakara ismu ismun majrurun bi'ala wa alamatu jari al-kasra dhahira ala akhirihi wal jaru wal majruru muta'alliqun muta'alliqani bil inkibab. Qala syarif wa kullun minal muttaqina wal mujtahidina mansubun likawani maf'ulan bih. Maka masing-masing dari kata al-muttaqin dan mujtahidin mansub sebagai karena kedua karena dia sebagai maf'ul bih. Nah, disebutkan dalam ta'alik balil maful bi al-mujtahidin amal muttaqin fala li'annahu ismu inna kama taqaddama fala'anlahu sabku qalamin minasyari yarhamullah. Bahkan maful bi-nya itu yang mujtahidin, ya, nasahtul mujtahidin itu maful bi. Adapun muttaqin tidak, maka dia adalah isim inna sebagaimana telah berlalu dalam i'rab tadi. Barangkali beliau nisabku qalam salah penulisan dari syarih rahimahullah. Wa alamatu nasbi al-ya'ul maksur ma qabla al-maftuh maftuh ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Tanda nasabnya ya yang di kasrah huruf sebelumnya dan di fathah huruf setelahnya karena dia jamak mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'ani tanwin fi ismil mufrad. Nun pengganti tanwin pada isim mufradnya. Baik, kemudian tamrinat barakallahu fikum. Tamrinul awal al-kalimatul atiyatu mufradatun fathanniha kullaha. Kata-kata berikut ini mufrad, maka musanakan semuanya. Wajma minha ma yasifu jam'uhu jam'a mudzakkarin saliman. dan jamakkan dari kata-kata tadi yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ingat syaratnya apa? Nama atau sifat mudzakkar yang berakal. Itu yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tamrin tsani istamil kullu musanna minal musannayatil atiyati fi jumlatin mufidatin bihaitsu yakunu mansuban wa tabitu bi syaklil kamil. Gunakan setiap musanna dari musanna-musanna berikut ini dalam kalimat sempurna di mana dia menjadi nasab, ya, bukan rofa, bukan jar, mansub, musananya mansub. Beri harokat ya akhirnya dengan harokat sempurna, yaitu tanda nasabnya dengan ya. Tanda yang ketiga, istamil kulla wahidin minal jumu'il atiyati fi jumlatin mufidatin ihaithu yakunu mansuban wa bidhu bisyaklil kamil. Gunakan setiap masing-masing dari jamak-jamak berikut ini ke dalam kalimat sempurna di mana dia menjadi nasab dan beri harokat yang sempurna. Ya, jamak mudzakkar salim nasabnya dengan apa? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau nasab ya masukkan dalam mansubat, bisa izin inna atau khobar kana atau maf'ul bih dan yang lain-lainnya. Baik, naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.